Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Jurmiyah, yang mana terakhir kita ambil masih mengenai bab seputar hal. Sudah kita ketahui bersama, hal seringnya diartikan dalam keadaan dan juga cocok jatuh sebagai jawaban pertanyaan kaifa. Sekarang kita akan masuki hal yang bentuknya jumlah atau syibul jumlah. Sebagaimana khabar, dalam bab mutada wal khabar, ada khabar yang bentuknya jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ada pula yang bentuknya syibul jumlah. Ternyata hal juga demikian. Hal itu ada yang bentuknya jumlah, ada yang berbentuk syibul jumlah. Kita lihat. Qala al-mu'allif asabahullah waqa'ul hali dharfan aw jaran wa majruran aw jumlatan. Terjadinya hal dalam bentuk dharf atau jar majrur atau jumlah. Dharf dan jar majrur dikenal dengan syibul jumlah. Adapun jumlah ma'ruf, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kata beliau, wa taqa'ul halu dharfan, terkadang hal itu bentuknya dharf. Nahwu contohnya, ra'aitul hilala bainas sahabi, aku melihat hilal di antara awan. Naam, sahab itu kan awan atau mendung gitu ya. Naam, nah sekarang syahidnya, ra'aitul hilala, aku melihat hilal dalam keadaan terletak di antara naam awan atau di antara mendung. Apa maksudnya ya? Wa naam. Nah sekarang bainas sahabi itu dharaf bukan? Dharaf. Tapi enggak boleh antum katakan langsung bainas sahabi hal itu enggak. Tapi di'rab dulu, kemudian wa dharfu muta'alliqun bihalin mahdzufin takdiruhu kainan aw mustaqirran. Seperti biasanya nakdirkannya. Cuman mansub kenapa? Karena hal mansub hukumnya. Paham belum? Cara menakdirkannya paham belum? Jadi di'rab dulu baina sebagai dharf. Ya kan? Dharful makan. Mansubun ala dharfiha al-makaniyah huwa wa mudhaf. Sahabi mudhafun ilaih. Nanti baru wa syibul jumlah atau wa dharfu muta'allikun bihalin mahdhufin takdiruhu kainan au mustaqirran. Mahfum insyaAllah? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Karena seringnya kalau hal itu ditakdirkan ra'aitul hilala hala kaunihi kainan bainas sahabi. Hala kaunihi kainan bainas sahabi. Itu sekedar untuk memahamkan makna daripada hal. Mahfum insyaAllah ya? Naam. Kemudian berikutnya, wajaran wajruran nahwu fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Dia keluar di hadapan kaumnya fi zinatih, dalam keadaan mutazayyinan, dalam keadaan berhias. Apa maksudnya ya? Fi zinatih mutazayyinan, dalam keadaan berhias. Mahfum insyaAllah? Namun syahidnya di mana sih? Fi zinatihi. Naam. Fi zinatihi hala kaunihi mutazayyinan. Mahfum? Wa syibul jumlah atau jar majrur muta'allikun bihalin mahdhuf takdiruhu kainan mutazayyinan. Mahfum insyaAllah ya? Seperti itu. Naam barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Wa yata'allaqani bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufaini wujuban. Perhatikan baik-baik itu. Dan kedua-duanya jar majrur atau dharaf yata'allaqan, punya keterkaitan. Dengan apa? Bi mustaqirrin, ini takdirnya. Aw istaqarra. Ya, jadi boleh mustaqirran, boleh istaqarra, nadilkan dengan fi'il juga boleh, nakdirkan dengan isim juga boleh. Mahfum. Cuman kalau takdirkan isim harus mansub, karena hal hukumnya apa? Mansub. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Adapun dalam mutada khabar kemarin kan nakdirkannya kita dengan apa? Isim. Ya kak? Zaidun fiddar, ay zaidun mustaqirun fiddar. Zaidun kainun fiddar. Tapi untuk hal ini takdirkannya boleh dua. Nah ya? Na'am barakallahu fikum. Boleh juga. Adapun masalah khabar pun juga boleh ya. Cuman ma'rufnya dengan isim. Kalau ini boleh dua-duanya. Mustaqirun, ya, mustaqirran atau kainan atau istaqarra pakai fi'ilnya. Mahfum? Ayo na'am. Wujuban wajib dibuang, enggak boleh tampakkan. Walaupun ditampakkan tahu walaupun ditampakkan kemudian maknanya muncul, biarkan, tapi enggak boleh ditampakkan, harus disembunyikan. Mahum? Naam. Wa yaqa'u jumlatan khabariyatan, terkadang datang pula hal berbentuk jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah itu jumlah yang bentuknya adalah mengkabarkan, bukan insya'iyah. Kalau insya'iyah itu kan lain lagi pembahasannya. Tapi jumlah tersebut apa? Murtabitatan bil wawi wadh-dhamir. Jumlah tersebut apa? Terikat dengan wawu dan dhamir. Jadi jumlahnya enggak bisa berdiri sendiri. Jumlah yang akan menjadi fi mahali nasbin hal ini, perhatikan baik-baik ya. Jumlah atau kalimat yang ingin menjadi hal ini nanti harus terkaitan, ada keterkaitan dengan wawu atau dhamir. Wawunya dikenal dengan wawu haliyah itu. Dikenal dengan wawu apa? Haliyah, wawu yang menunjukkan hal. Nahu kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka beribu-ribu. Atau dalam keadaan mereka ribuan. Paham ya? Wa hum ulufun. Di sini kalau antum perhatikan barakallahu fikum, na'am, ada pengikatnya itu wawu. Wa hum ulufun, dalam keadaan mereka ribuan. Paham belum? Na'am, hum ulufun jumlah bukan? Jumlah. Hum ulufun mubtada' khabar kan? Jumlah ismiyah, tapi diikat dengan wawu di situ. Mahum, ada wawunya itu kan? Wahum ulufun. Nah, atau contohnya gini. Ja'a Muhammadun wa huwa nam wa huwa masyin, misalkan wa huwa masyin, misalkan. Muhammad telah datang dalam keadaan dia jalan kaki. Wa huwa masyin, berarti wawunya wawu apa? Haliyah. Oh ya, contoh yang gambarnya, contoh yang gamblangnya seperti itu kan, kalau contoh dengan contoh yang biasa seperti yang disebutkan tadi. Ja'a Zaidun na'am wa huwa, misalkan na'am wa huwa farihun. Wa huwa farihun. Muhammad datang dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia senang. Jadi wa huwa wawunya wa apa? Haliyah. Wawunya wa apa? Haliyah. Na'am, itu sebagai pengikatnya. Mohon salah ya. Di sini wa hum ulufun, dalam keadaan mereka ribuan. Yang kedua, au bidhamir faqat, atau yang mengikat itu dhamir saja tanpa ada wawu, tapi dhamirnya yang mengikat. Nahmu ihbitu ba'dukum li ba'din aduwun. Syahidnya di sini barakallahu fikum, nah pengikatnya ada dhamir, tidak ada wawu di situ. Nah, dhamir yang mana barakallahu fikum yang sebagai pengikat di situ? Kaf di situ. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Naam. Dalam keadaan sebagian kalian musuh terhadap sebagian yang lainnya. Paham ya? Naam, jadi kafnya itu sebagai pengikatnya. Kafnya itu tapi rabitnya namanya. Rabit itu pengikat. Paham insyaallah ya? Naam barakallahu fikum. Jadi di situ naam diikat dengan kaf di situ tanpa ada wawu. Kalau yang sebelumnya ada wawu kan, wawu haniyah kan sebelumnya. Kalau sini kafnya ini, dalam keadaan kalian bermusuhan terhadap sebagian yang lainnya. Paham maksudnya ya? Naam, seperti itu. Aw bil wawi atau wawu saja. Sekarang wawu tok. Kalau yang pertama tadi wawu dan dhamir, yang kedua dhamir saja, sekarang wawu saja. Wawu apa namanya? Wawu haliyah, ingat-ingat wawu haliyah. Nahwu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Naam. Sungguh jika yang memakan Nabi Yusuf itu adalah dzib, itu serigala. Wa nahnu usbatun, dalam keadaan kita ini rombongan gitu loh. Dalam keadaan kita ini masih usbah, kekeluargaan, masih keluarga. Nyam, di sini dengan apa wawu? Wawu apa namanya? Wawu haliyah. Mahum soalnya ya. Nah, terus bagaimana cara mengirabnya? Di Arab seperti biasanya wawu haliyah, nahnu usbatun jumlah, wal jumlah ismiyah fi mahali nasbin hal. Sudah selesai. Paham soalnya itu ya? Paham soalnya ya? Nah. Eh? Huruf, nah, huruf. Huruf, lam hal i'rab. Paham belum insyaallah ya? Ayo na'am. Ada iskal sebelum dilanjutkan? Masalah hal paham insyaallah? Ya, na'am. Intinya globalnya hal itu antum pahami, diartikan dalam keadaan, jatuh jawaban kaifa, kemudian masalah hukum asal hal bagaimana? Hukum asal na'am sahibul hal bagaimana? Kemudian yang keluar di asal bagaimana? Sudah selesai. Arahnya ke situ semuanya. Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah bab tamyiz, bab seputar tamyiz. Sudah kami lewati, sudah kami sebutkan juga hukum globalnya sebelum kita masuk ini. Al-ism al-mansub waqa'a badal adad tamyizun. Satu. Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdil tamyizun. Itu dua kaidah yang sering muncul. Isim mansub jatuh setelah ada itu tamyiz. Paham ya? Kemudian al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdil tamyiz. Ana akbaru minka baitan. Baitan sebagai apa? Tamyiz. Kemudian indi ishruna qalaman. Qalaman apa? Tamyiz, jatuh setelah adat. Itu ingat-ingat itu ya. Jadi kalau anak nyebutkan sebuah kaidah, ingat-ingat karena kaidah itu nanti bisa menambah antum wawasan gitu loh ya. Dengan kaidah itu antum langsung bisa memastikan apa ini tamyiz. Kenapa? Jatuh setelah adat. Selesai urusan. Kenapa ini tamyiz? Kenapa ini? Apa ini i'rabnya? Tamyiz. Kenapa? Karena jatuh setelah isim tafdil. Dah. Maksudnya ya, inni ra'aitu ahda asyara kaukaban. Apa itu tamyiz? Nah, lagu lagi. Karena dibangun di atas ilmu, ya enggak? Ilmu bidayatul yakinan itu, ya enggak? Naam, antum yakin itu tamyiz tahu dari mana? Kan ada ilmunya. Ilmunya apa? Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdil, tamyiz contohnya. Mafhum? Al-ismu al-mansub waqa'a ba'da al-adad tamyizun, itu hafal itu ya. Ya hafal, ingat-ingat terus. Naam, karena itu sering muncul gitu loh, sering muncul. Naam. Biar nanti antum tahu i'rabnya ini apa tamyiz. Kenapa? Nah, antum masih bisa jawab itu loh. Kenapa? Jangan ya pokoknya tamyiz, kurang. I'rabnya apa ini tamyiz? Kenapa? Ya dari sananya. Nah, itu kelang juga disebutkan kenapa? Karena dia isim mansub jatuh setelah isim tafdil misalkan. Karena dia isim mansub jatuh setelah adat atau bilangan misalkan. Mafhum? Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Nomor satu, catatan kaki nomor satu itu, وَيُقَلُ لَهُ التَّفْسِيرُ وَالتَّبْيِينُ. Karena tamyiz itu maknanya tafsir atau tabyin, penjelasan. Paham ya? Penjelasan. وَهُوَ لُغَةً مَسْدَرٌ بِمَعْنَى الْمُمَيِّزِ. Jadi, مَيَّزَ يُمَيِّزُ تَمْيِزًا أي فَسَّرَ يُفَسِّرُ تَفْسِيرًا أي بَيَّنَ يُبَيِّنُ تَبْيِينًا. Itu maknanya satu. Mafhum? Naam. Kita lihat. Bikasril ya ismu fa'il. Jadi makna tamyiz itu mumayyiz, yang membedakan. Mafhum? Yang menjelaskan. Mafhum? Naam. Jadi orang dikatakan mumayyiz, seorang itu kan sebelum naik ke tingkatan balik dewasa, mumayyiz terlebih dahulu. Nah, mumayyiz kenapa? Karena dia sudah bisa bedakan antara mana yang putih, mana yang hitam, mana yang baik, mana yang buruk. Apa maksudnya ya? Dikatakan mumayyiz. Naam. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asabahullahu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz dzawati awin nisabi. Perhatikan. Artinya isim mansub, jadi tamyiz itu adalah isim mansub al-mufassir ay al-mubayyin. Isim mansub yang menjelaskan liman bahama ay lima khafiya wastatara, yang menjelaskan perkara yang masih tersamarkan dan tersembunyi minadz dzawat. Dzat-dzatnya awin nisab atau penisbahannya. Zawat jamak dari zat, nisab jamak dari nisbah. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Dan ini bacanya bukan nasab tapi nisab ya. Na'am. Wala alam ini yang zahir seperti itu. Dan ini nisab. Nisab itu jamak dari nisbah. Jadi penisbahan itu ya. Jadi penisbahannya itu belum jelas dijelaskan dengan tamyiz itu loh. Zatnya itu belum jelas dijelaskan dengan tamyiz. Ini ra'ait ini. Na'am barakallahu fikum ishtara itu ishrina. Aku membeli 20. 20 apa? Jelas belum? Belum jelas, butuh dijelaskan zatnya apa gitu, 20 apa. Nah, akhirnya kita datangkan zat. Ini ishtaraitu ishrina yang kolaman misalnya. Nah, kolaman itu namanya apa? Tamyiz. Didatangkan untuk menjelaskan zat yang masih tersamarkan dan tersembunyi. Mahum entum? Ewa, mahum? Fahimta? Atalata? Mahum? Ewa, naam. Kalau nisbah contohnya. Tasabbaba Zaidun, Zaid telah bercucuran. Apanya yang bercucuran itu, air matanya, darahnya atau keringatnya? Kan masih istilahnya masih mubham ya, masih tersembunyi ya. Masih khafiyah wastatara gitu. Yang dinisbahkan ke Zaid kan cucurannya itu. Yang bercucuran apanya? Masih bertanya-tanya, datangkan tamyiz. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid telah bercucuran keringatnya. Oh, ternyata keringatnya. Paham ya? Jadi fungsinya tamyiz didatangkan untuk apa? Menjelaskan dua perkara tadi. Imam menjelaskan penisbahan atau menjelaskan zat yang masih samar. Mafhum? Naam. Indi tis'una. Aku memiliki 90. Contohnya kita datang kepada saudara kita. Ya akhi. Kafaluk. Alhamdulillah. Indi tis'un. Aku memiliki 90. Tok gitu diam tok itu. Indi tis'un. Aku memiliki 90. Mesti dia tanya. 90 apa? Nah. Kita datangkan apa? Tamyiz namanya. Ya. Indi tis'una. kitaban, aku memiliki 90 kitab. Nah, jelaslah nampak gamblang bahwasanya yang diinginkan zatnya adalah kitab tadi. Mahum. Nah, atau contoh yang lain. Tafaqqa'a Bakrun. Bakar telah penuh. Telah penuh apanya? Ternyata syahman, lemaknya. Kan itu berarti menunjukkan bahwasanya untuk masalah penisbahan pun juga ngam kita datangkan tamyiz untuk menjelaskan. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wa dzatu al-mubhama arba'atu anwa'. Zat yang masih tersamarkan itu ternyata ada 4 jenis. Zat yang masih tersamarkan, masih belum diketahui keadaannya, itu ternyata ada 4 jenis. Mubhamah itu maksudnya belum diketahui kadarnya. Paham ya zatnya itu? Paham ya maksudnya? Kita lihat. Ahaduha al-adad. Di antara zat yang masih mubhamah, masih belum diketahui, adalah adat, bilangan. Nahwu ishtaraitu 20. Ishtaraitu 30. Ishtaraitu 40. Tahu enggak zatnya apa? Belum tahu. Datangkanlah tamyiz. Bukan hal ya tamyiz datangkannya. Kita lihat. Ishtaraitu 20 ghulaman. Aku membeli 20 budak. Paham ya? Ghulaman budak ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini nampak jelas sekarang. Oh, ternyata zatnya itu budak itu maksudnya. Nah, adalah apa? Sekarang barulah kita terapkan kaidah al-ismu al-mansub wa qa'abada al-adad. Paham belum? Ya, na'am. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Dan aku memiliki 90 na'jah. Apa na'jah? Kurma. Apa na'jah? Abdul Fattah? Belum tahu? Na'jah. Apa na'jah? Belum tahu juga? Na'jatun itu kambing betina. Nah, yang nomor satu disebutkan bawah enggak kenal situ. Kalau enggak sebutkan yang jelas, na'am na'jah itu adalah na barakallahu fikum al-ungsa minal ma'iz. Jadi kambing betina. Paham ya? Kambing betina itu na'jah. Kambing betina na'am. Nah, ini kan sekarang jelas sekarang aku memiliki 90 kambing betina. Paham insyaallah ya? Na'jah itu al-ungsa minal ma'iz. Na'am. Al-ungsa minal ma'iz maksudnya na'am betina daripada kalangan kambing betina itu aja. Mohon insyaallah ya. Na'am itu ingat ya. Na'am. Itu yang pertama. Jadi adat yang masih mubhamah, zat yang masih mubham yang masih belum diketahui itu pertama adat. Kedua al-miqdar. Miqdar itu semacam barakallahu fikum takaran ukuran. Semacam ukuran. Jadi bagian ukuran seperti satu jengkal. Satu jengkal apa itu loh? Masih mubham enggak? Sejengkal apa? Sejengkal tanah, sejengkal pakaian, sejengkal kain. Ya enggak? Nah, itu seperti itu. Kita lihat al-miqdar. Nah, barakallahu fikum, kita lihat bawahnya nomor 2 itu. Wa huwa ma yu'raf bihi qadru syai' wa huwa sarat aqsam. Yaitu sesuatu yang diketahui kadarnya. Nah, yaitu apa-apa yang yu'rafu bihi, yang dikenal dengannya atau diketahui dengannya, qadru syai', kadar sesuatu. Nah, maksudnya bisa dengan kiloan atau dengan sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang ditakar, sesuatu yang diukur, itu masuk juga ya. Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Miqdar itu mencakup itu yang ditimbang, yang diukur, yang di yang ditakar. Paham ya masuk itu semuanya ya. Nah, kita lihat. Ishtaraitu qafizan burran. Qafizan burran. Aku membeli 61 qafiz burran. Bur itu semacam gantum ya. Qafiz itu di bawah itu. 6 al-qafiz miqyalun yas'u samaniyata makakik. Wal makkuk katannur miqyal yas'u sa'an wa nisf. Nah, barakallahu fikum. Jadi ternyata satu sa' setengah itu, nah, barakallahu fikum, satu makuk itu satu sa' setengah. Satu sa' itu 4 mut, 4 raupan ini. Paham ya? Jadi kalau satu sa' setengah berarti 6 raupanan itu, ya enggak? Nah, berarti qafiz ini adalah timbangan yang senilai dengan 8 makakik, 8 makuk. 8 itu tinggal kali 8 kali 1 sa' itu. Jadi kurang lebihnya 8 sa' lebih lah. Paham ya? 8 sa' lebih tinggal yang setengah. Jadi satu makuk itu senilai dengan satu sok setengah. Makuk itu istilahnya. Wallah alam ya, ini bahasanya bahasa ima ajami di Arabkan atau bagaimana, yang jelas takaran. Paham ya? Naam. Jadi satu sok itu 4 mut. Berarti kalau satu sok setengah berarti berapa mut? 6 mut tadi kan. Enam mut. Itu takaran. Aku membeli satu kofis, apa buron? Ewa, aku membeli kofis buron. Buron itu semacam gandum yang jenis bagus. Wa manan samnan. Manan samnan, mana bawah itu perhatikan mana. Dan aku membeli 61 manan samnan, minyak. Kita lihat. Al mana alladhi yukalu bihi samnu wa ghairuhu. Samnan itu minyak ya. Wa qila alladhi yuzan bihi ritlan, yang ditimbang dengannya literan. Jadi bisa dikatakan apa? Aku seakan-akan beli, aku membeli 1 liter minyak itu aja. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa shibran ardon, dan aku membeli sejengkal ardon tanah. Nah, ini semuanya sebelum ada tamyiz. Zatnya ketahuan enggak? Sebelum ada tamyiz, enggak diketahui. Aku membeli 8 sok. 8 sok apa gitu loh? Aku membeli 1 liter. 1 liter apa? Aku membeli sejengkal apa? Butuh apa? Tamyiz untuk menjelaskan zatnya. Mafhum? Wasanitsu, yang ketiga, syibhul miqdar. Nah, sesuatu yang serupa dengan takaran atau ukuran atau timbangan. Serupa tok, tapi bukan. Karena enggak bisa ditakar, enggak bisa ditapar, tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Nahwu mithqala dzarratin khairan. Nah, mithqala dzarrah. Sekecil biji dzarrah. Ini kan kecilnya kayak apa, Allah alam? Kecil sekecil biji dzarrah, sekecil biji nam sawi, tapi kayak apa itu kan termasuk bisa dikatakan bijinya itu enggak ditimbang itu loh. Cuman kalau dikiaskan seakan-akan serupa dengan yang ditimbang itu loh. Seperti gandum ditimbang, ya kan? Kemudian istilahnya yang biji-bijian kecil ditimbang, tapi ini kan suatu perkara yang enggak ditimbang itu loh. Dipermisalkan ya, sehingga dikatakan syibhul miqdar. Nah, misqala dzarratin khairan. Jadi khairan sebagai tamyiz. Mafhum ya? Ya, na'am, seperti itu. Itu zat semuanya. Fa khairan tamyizun li misqala dzarrah. War rabi', yang keempat, makana far'an litamyiz. Yang keempat ini adalah menjelaskan zat, cuman dia adalah tabang dari tamyiz. Bukan karena takaran, bukan karena ukuran, bukan karena timbangan, namun makana far'an litamyiz. Selama dia itu adalah apa? Cabang litamyiz, untuk tamyiznya. Jadi syaratnya 6, zatnya itu adalah cabang dari tamyiznya. Kita perhatikan nanti antum biar paham. Maksudnya bagaimana? Zat yang ada tamyiznya itu adalah cabang dari tamyiz itu sendiri itu loh. Paham belum? Perhatikan. Hadza khatamun hadidan. Nah, ini adalah cincin terbuat dari besi. Nah, cincinnya cabang bukan? Cincin cabang bukan, zat bukan? Cincinnya zat bukan? Nah, cabang dari tamyiz. Ada gambaran belum sekarang? Yaitu apa-apa yang zat itu cabang dari tamyiz, pengertiannya gitu. Yang zatnya itu cabang dari tamyiznya. Sekarang zatnya mana? Khatamun, cincin. Cincin cabang dari besi enggak? Hasbullah. Ayo. Besi itu haditan tamyiz bukan? Tamyiz bukan haditan itu? Sudah jelas belum nih? Paham belum? Paham belum? Perhatikan baik-baik. Zatnya mana? Hadza khatamun hadidan. Haditan tamyiz bukan? Ewa. Yang keempat ini tamyiz adalah apa? Adalah sesuatu atau termasuk tamyiz zat adalah apa? Manakala zat tersebut cabang dari tamyiz. Cabang dari tamyiznya. Tamyiznya yang mana? Hadid, besi. Cabangnya mana? Khatamun. Zat bukan? Zat. Ada gambaran belum? Sudah ada gambaran belum sekarang? Aslinya mudah. Antum tahu dulu tamyiznya mana, tamyiznya hadidan. Sekarang zatnya mana? Khatamun itu. Itu yang dibicarakan kan? Hadza khatamun, ini adalah cincin. Cincin terbuat dari apa ya? Orang masih tanya-tanya, terbuat dari apa? Dari batu? Dari black? Tau black enggak? Tau black enggak, Antum? Apa ya? Black itu istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya dari seng. Dari seng itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kan masih butuh tamyiz itu loh. Cincinnya terbuat dari apa? Nah, selama zat itu adalah cabang dari tamyiznya, maka itu tamyiz zat. Namanya gitu. Sekarang hadza khatamun hadidan, tamyiznya mana? Hadidan. Zatnya mana? Khatamun. Khatamun cabang dari besi enggak di situ? Ewa. Ada gambaran belum? Terbuka belum sekarang? Terbuka belum, bismillah. Ewa, nah. Kita lihat sebelah yang setelahnya. Wa babun sajan. Dan ini hadza babun sajan. Ini adalah pintu. Pintu terbuat dari apa? Dari kayu jati. Sajan wal alam kayu apa ya? Semacam kayu gitu adalah. Sejenis kayu. Paham ya? Nah, sekarang pintu cabang dari kayu bukan? Atau kayu cabang dari pintu? Zatnya pintunya itu. Orang tanya-tanya pintu dari apa? Terbuat dari apa? Oh, ternyata dari kayu. Karena pintu kan macam-macam, dari besi, dari plastik juga bisa kan pintu plastik? Naam. Wa jubbatun khazan. Hadhihi jubbatun khazan. Ini adalah jubah. Jubah terbuat dari apa? Dari kain. Kain apa? Kain sutra atau kain biasa? Ternyata khazan. Khazan itu harir, sutra. Paham ya? Naam. Jadi sekarang jubah cabang dari sutra enggak di situ? Naam, sudah ada gambaran sekarang. Antum ada gambaran akhab terfatah? Antum mafhum? Paham salah ya? Bismillah. Ewana, maksudnya itu zatnya itu cabang dari tamyiznya, itu berarti tamyiz zat. Insyaallah mudah nih, insyaallah ya. Nah, adapun tamyiz yang nisbah insyaallah kita tunda karena mudah. Kami dan waktunya sudah habis ya. Allahu musta'an. Nah, Allahu musta'an. Seharusnya kita baca cepat tapi ya qadarul masyafal waktunya memang segini ya. Insyaallah nanti semoga Allah sudah bisa pindah cepat ya, kita baca cepat. Ini mudah sekali ini. Ada iskal? Masalah tamyiz ada iskal? Ayo, yang mana? Yang pertama yang mana? Tamyiz. Yang mana? Yang dzaraf tadi. Yang dzaraf. Yang hal, ya, yang mana dzaraf kenapa? Itu baina sahab ya, Bang. Baina dzarful makan, mansubun an dzarfiyah al-makaniyah wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Was sahabi mudhafun ilai. Antum boleh mengirab wa dzarfu muta'alliqun bihalin mahdzufin, boleh takdiru kainan au mustaqirran au istaqarra, atau washibul jumlah, itu boleh juga. Muta'alliqun bihalin mahdzuf takdiru kainan mustaqirran mustaqirran au istaqarra, itu aja. Paham? Dzarful makan mansubun ala dzarfiyah al makaniyah. Ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham belum? Wa alam tunasbihi fathatun zahiratun ala akhiri. Wa wa mudhaf sahabi mudhafun ilaih. Kegambaran belum? Ada lagi? Pertanyaan atau paham? Ngariskan? Abdu Fatah? Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.